Ini pertanyaannya Masya Allah. Apakah membaca tafsir atau membaca syarah para ulama termasuk bermulazamah terhadap mereka? Kalau ini dikatakan mulazamah, jawabannya tidak. Ya. Tapi kalau diistilahkan dengan istifadah, mengambil faidah dari syarahnya para ulama, ya, maka ini benar. Jadi istilahnya istifadah, mengambil apa? Faidah. Dan yang seperti ini tidak dimampui oleh semua orang. Ya. Tentunya yang mampu adalah orang-orang yang memang masuk dalam kategori tolabul ilmi, penuntut ilmu, yang dia punya dasar-dasar yang bisa membantunya untuk dapat memahami setiap kalimat yang disampaikan oleh ulama yang mensyarah sebuah kitab. Nah, kalau mulazamah itu artinya menemani duduk, ya, duduk di hadapan seorang syekh, nah, yang menyertai seorang syekh atau seorang guru, itu mulazam. Nah, apa hukumnya mendengarkan khutbah Jumat di masjid umum? Nah, yang mayoritas khatibnya bukan ahli sunnah. Jazakumullahu khairan wa antum jazakumullahu khair. Nah, kalau melihat dari segi hukum, maka para ulama sepakat bahwa mendengarkan khutbah Jumat adalah wajib. Di antara para ulama yang menukil kesepakatan itu adalah Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Kalau tidak salah disinggung juga oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Wajib hukumnya mendengar khutbah Jumat. Sekarang tinggal bagaimana kondisinya kalau seperti ini. Maka kita cukup mendengarkan saja dan tidak perlu menyimak. Ya. Mendengarkan dan tidak perlu menyimak. Lebih bagus lagi antum sholat Jumat bersama dengan ahlu sunnah, ya, salafiyun. Itu lebih ideal. Tapi ada kalanya mungkin kita dihadapkan kepada keadaan di mana kita masuk sebuah masjid, mungkin sedang safar atau sedang berada di satu tempat, ternyata khatibnya seperti yang disebutkan tadi keadaannya, bukan dari kalangan ahlu sunnah. Ya, cukup mendengarkan saja. Tidak perlu diresapi, tidak perlu dimasukkan ke dalam hati, tidak perlu kemudian diingat-ingat ketika keluar dari masjid. Nah, perlu. Ya, cukup lewat begitu sajalah. Nah, dan ini berbeda dengan khutbah Id. Ya, berbeda dengan khutbah Id. Sering saya sampaikan, ini berbeda dengan khutbah Id. Kalau khutbah Idul Adha atau Idul Fitri, tidak ada kewajiban bagi kita untuk mendengarkannya. Artinya, ketika dalam satu keadaan kita sholat Id bersama dengan orang lain, ya, kemudian yang menjadi khatibnya ternyata hizbi atau mubtadi atau ahlul ahwa, maka tidak ada dosa bagi kita kalaupun kita keluar duluan, ya, permisi, saya mau pulang duluan, gak masalah. Tapi kalau Jumat gak bisa kita permisi dulu, keluar dulu baru masuk lagi, nah, ya, tidak. Kalau dalam salat khutbah Id, khutbah Idul Adha atau Idul Fitri, tidak ada kewajiban untuk mendengarkannya. Nah, mohon nasihatnya, bagaimanakah sikap kita sebagai orang yang masih belajar tentang sunnah, penuntut ilmu, tetapi dikasih kepercayaan dari pengurus suatu masjid untuk menjadi imam rawatib dan untuk mengisi khutbah Jumat, nah, dengan menukil atau membacakan kumpulan khutbah para asatid ahlus sunnah wal jamaah. Nah, itu baik, tidak jadi masalah. Namun, hal yang seperti ini tentunya jadi motivasi tersendiri untuk semakin memperdalam ilmu agama dan semakin rajin duduk di majelis ilmu. Ya, apa yang kita dengar, apa yang sudah kita ketahui ilmunya dari penyampaian asatidah, kita sampaikan lagi di khutbah Jumat. Karena kebetulan diberi kepercayaan, tidak jadi masalah. Ya, tidak jadi masalah. Yang terpenting, apa yang kita sampaikan itu sesuai dengan ilmu yang memang sudah kita ketahui. Tidak mengada-ngada. Ya, tidak mengada-ngada. Tapi betul-betul sesuai dengan apa yang sudah kita terima ilmunya. Nah, ini tidak jadi masalah. Nah, dan sekali lagi ini harusnya jadi motivasi. Motivasi untuk semakin rajin hadir di majelis ilmu dan semakin rajin menghafal apa? Al-Quran, karena bukan saja ditunjuk sebagai khatib, tapi ditunjuk sebagai imam rawatib. Masa dalam seminggu itu-itu aja suratnya terus bolak-balik, lah gak pantas ya. Nah, ini jadi motivasi. Kita semakin sering belajar apa, semakin semangat ya, belajar Al-Quran, tajwidnya plus hafalannya. Nah, orang memang akan cenderung percaya kepada kita ya, jangankan yang seperti ini, yang memang sudah mendapatkan kepercayaan dari suatu pengurus masjid. Kadangkala kalau kita singgah di sebuah masjid karena kita satu orang yang pakai gamis, yang lain tidak pakai gamis, sholat Jumat, khotib nggak datang-datang, pasti semua mata tertuju ke kita. Oh ini nih, masya Allah nih, ini nih, ya kayaknya khotib yang nggak datang nggak sebagus ini nih. Bajunya sudah meyakinkan, lihiyahnya masya Allah. Lihiyahnya masya Allah, janggutnya sudah pasti akan mempercayakan khutbah Jumat kepada kita. Ya, maka kita harus ya minimal punya kesiapan menyampaikan satu hadis yang sudah diketahui, menyampaikan satu ayat ya yang sudah diketahui. Nah, ini kadang-kadang terjadi situasi yang seperti itu. Ayo. Telah beredar di media massa, di media soal media sosial tentang rujuknya Dzulkarnain. Betul gak demikian? Dzulkarnain siapa? Dzulkarnain pemimpin itu, ketua MLM Indonesia. Lah justru belakangan ini kerjasama ya radionya, ya ada radio An-Nasiha ya, kan? Yang di pondoknya Sunda Makassar itu dengan Roja ya. Dalam menyelenggarakan daurahnya Syekh siapa? Abdul Razak. Nah. Enggak benar. Zulkarnain, jika Zulkarnain yang dimaksud seperti itu ya masih tetap keadaannya seperti itu. Halabi. Nah. Masya Allah, ini surat ini. Subhanallah. Nah. Apa hukumnya orang yang diberi salam menjawabnya setengah-setengah? Bahkan diajak berjabat tangan dia membuang muka, melengos ke kanan atau ke kiri. Dan apakah yang seperti itu masih termasuk dari golongan Ahlus Sunnah? Bagi siapa saja yang diberi salam oleh saudaranya, maka wajib baginya untuk menjawab salam tersebut. Ya. Kalau mengucapkan salam, hukumnya sunnah. Tetapi menjawab salam, hukumnya wajib. Fa'idha huyitum bitahiyatin, apabila kalian diberi penghormatan dengan satu penghormatan, maka hendaknya menjawabnya atau menjawab dengan yang lebih baik. Ya, maka kalau diucapkan salam, assalamualaikum dari saudaranya, maka hendaknya siapapun yang mendengar dari kita untuk menjawab salam tersebut dengan baik. Jangan setengah-setengah, apalagi sambil melengos. Nah. Ini bukan akhlak seorang muslim. Ini bukan akhlak seorang muslim. Nah, apakah termasuk orang yang merusak citra dakwah Ahlus Sunnah? Bisa jadi. Bisa jadi dengan kelakuan oknum seseorang yang seperti itu akhlaknya, membuat citra dakwah Ahlus Sunnah itu menjadi tidak baik. Karena itu maka ada kewajiban bagi kita untuk menjaga ya, citra dakwah Ahlus Sunnah dengan selalu menampilkan akhlak yang baik ya, akhlak yang baik. Nah, adab yang baik. Salam adalah termasuk hakul muslim alal muslim, salah satu hak muslim sesama muslim lainnya. Bahkan salam ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa menjadi sesuatu yang dapat menumbuhkan kecintaan, mempererat ukhuwah. Ya. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumu tahabbabtum absus salam bainakum. Maukah kalian aku tunjukkan kepada sesuatu yang apabila kalian kerjakan maka akan timbul rasa kasih sayang di antara kalian? Kata Nabi, sebarkan salam. Nah, bagaimana sikap kita kepada orang yang kadang duduk di majelis ilmu bersama kita, kadang duduk bersama dengan hizbiyyin? Nasihati, ya. Diberi nasihat, disampaikan kepadanya bahwa ilmu agama ini adalah bagian dari agama. Ya, para salaf mengajarkan kepada kita untuk melihat, meneliti keadaan latar belakang setiap orang yang akan diambil ilmunya atau orang yang akan menyampaikan ilmu. Nah, nasihati, tidak boleh seperti ini. Ya, kadang-kadang duduk bersama ahlu sunnah, kadang-kadang duduk bersama hizbiyun. Nah, para salaf tidak mengajarkan seperti ini dan ini bukan akhlak salafi. Ya, bukan akhlak salafi. Tidak termasuk manhaj salaf. Nah, manhaj salaf sangat perhatian terhadap yang namanya mujalasah. Terkait dengan majlis, pertemanan, ya, kebersamaan, dan yang semisalnya. Nah, apa hukumnya apabila kita membagikan faidah dari faidah para ulama ahlul ilmi di grup WhatsApp? Dalam keadaan di grup tersebut anggotanya adalah orang awam, para pengikut hizbiyun, dan sebagian ikhwas salafiyin. Nah, kalau kita hendak menyampaikan nasihat kepada mereka yang masih mungkin ya, diberi nasihat, maka lakukan mungkin secara khusus, ya, di japri istilahnya, ya, di japri secara khusus. Nah, atau kita ajak duduk ya, di majlis ahlul ilmi, asatidah ahlus sunnah wal jamaah, minta nasihat ya, kepada asatidah. Nah, dan seterusnya. Ditanyakan tentang mensekolahkan anak di sekolah umum. Yang jelas ikhwanatina rahimakumullah, apa yang sudah kita sampaikan tadi mudah-mudahan menjadi nasihat tersendiri, ya. Mudah-mudahan menjadi nasihat tersendiri bahwa kita ini punya tanggung jawab di belakang kita, yaitu keturunan dan anak-anak kita. Itu tanggung jawab kita yang akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat. Ya. Maka kalau kita tidak ingin dimintai atau kalau kita tidak ingin celaka, selamatkan mereka, ya, bantu mereka dengan pendidikan agama yang benar sejak usia dini. Nah, 1:30 insyaallah. Masya Allah ini tulisannya. Bolehkah kita berguru kepada jin? Kepada jin. Masya Allah. Ini terkait dengan kisah sahabat Abu Hurairah, ya, yang mencuri, yang menangkap pencuri setan, ya, atau jin yang mencuri Baitul Mal. Nah, tidak ada kebutuhan kita untuk belajar kepada jin, ya. Jangan belajar kepada jin. Kita tidak perlu berhubungan dengan mereka, ya. Nah, bagaimana pula caranya kita belajar mengambil ilmu dari jin, ya. Kita tidak mengetahui jin-jin itu belajarnya di mana, siapa syekh-syekhnya, ya. Tidak tahu, ya kan, apakah jin MLM atau jin apalagi, kita tidak tahu, ya kan. Nah, Kenapa dikatakan jin MLM? Mungkin saja seperti hanya di majelis ini, kita tidak tahu. Bisa saja sebagian dari mereka ikut hadir mendengarkan, iya kan? Nah, yang jelas tidak perlu banyak membahas soal itu. Ya. Nah, intinya belajar kepada ahlul ilmi yang fiqah dari kalangan manusia, jangan dari kalangan jin. Nah, insyaallah cukup sampai di sini. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.